Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah wa ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam qari al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith as-sadis wa sab'un wa thalathumi'ah. Hadis yang ke 376. Wa anis Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu anna Muawiyah qala lahu, dari As-Sa'ib ibn Yazid semoga Allah taala meridainya, bahwa sungguhnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepadanya, idza shallaital jum'ah, jika engkau telah selesai salat Jumat, fala tasilha fi salatin, maka janganlah engkau menyambungnya dengan salat yang lain. Hatta tatakallama au takharuja, sampai engkau berbicara atau keluar. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana bidzalik, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami seperti itu. Allah nusila sholatan bisolatin, yakni kita dilarang menyambung sholat dengan sholat yang lain, hatta natakallama au nakhruja, sampai kita berbicara atau keluar. Rawahu Muslim. Kali ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, fi fawaid. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, karahatu wasli sholatin nafilah bi sholatil fardhi. Bidunil fasli bainahuma. Karahatu wasli sholatin nafilati bi sholatil fardhi dunal fasli bainahuma. Makruh menyambung sholat sunnah dengan sholat fardu tanpa ada pemisah di antara keduanya. Jadi habis sholat fardu kemudian sholat sunnah, enggak ada pemisahnya. Nah, itu makruh. Asalnya al-hikmatu fi dhalik, wallahu a'lam. Tamyizun nafilah anil faridah. Hikmah tentang aturan tersebut, wallahu a'lam. Tamyizun nafilah anil faridah, untuk membedakan antara sholat sunnah dan sholat fardu. Kalau disambung langsung seperti sholat fardu semua, nah sehingga harus ada pemisah agar bisa dibedakan mana sholat fardu, mana sholat apa ini sunnah. Atsalitsa, masru'iyatul fasli, masru'iyatul fasli baina sholatin nafilah wa sholatil fardhi. Bi adqari sholatil maktubah awil kalami awil khuruj. Masru'iyatul fasli baina sholatin nafilati wa sholatil fardhi. Bi adqari sholatil maktubati awil kalami awil khuruj. Disyariatkan untuk memisah antara sholat sunnah dan sholat fardu, baik dengan dikir-dikir sholat fardu atau dengan berbicara dengan jamaah yang lain atau dengan keluar dari majelis sholatnya. Nah, Arabiah, al-mustahab anna musalli al-jum'ah anna musalliya al-jum'ati yusalli sunnataha fil masjid. Al-mustahab anna musalliya al-jum'ati yusalli sunnataha fil masjid. bil fasli bainahuma. Disunahkan bagi yang sudah selesai sholat Jumat untuk sholat sunnah Jumat di masjid, namun dengan adanya pemisah di antara keduanya, antara sholat Jumat dan sholat sunnah Jumat, itu harus dipisah. Wa yajuzu sholatun nafilati ba'dal jum'ati fil bait. Bal hiya afdal. Boleh juga sholat sunnahnya di rumah, bahkan itu lebih utama. Karena kalau sholat sunnahnya di rumah, berarti sudah secara otomatis ada pemisah antara sholat Jumat dan apa ini? Sholat sunnahnya. Dengan apa ini? Keluar ke rumah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadits as-sabi' wa sab'un wa thalathumi'ah. Hadis yang ke 377. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, man irtasala, barang siapa yang mandi, thumma atal jum'ata, kemudian mendatangi jum'atan, fasalla ma quddira lahu, kemudian sholat semampunya, ini sholat sunnah semampunya sesuai yang telah ditentukan untuknya. Thumma ansata, kemudian diam. Hatta yafarghal imamu minal khutbatihi, sampai imam selesai khutbah. Thumma yusalli ma'ahu, kemudian sholat Jumat bersama imam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka dia akan diampuni dosa-dosanya antara Jumatan tersebut dengan Jumatan berikutnya. Wa fadlu salasati ayyamin, dan dapat bolus 3 hari dihapus dosanya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fi fawaid. Al-fa'idatul ula, fadlu al-a'mal al-hamidah di solatil Jum'ah. Fadlu al-a'mal al-hamidah di solatil Jum'ah. Wahia iqtisalun laha wa dhahabun ila al-masjid wa salatun nafilatil mutlaqah wa insatun lil khatibi wa salatul jum'ati ma'al imam wa hadhihi min asbabi husulil ghufran min hadhil jum'ati ila al-jum'ati al-ukhra wa ziyadatu thalathati ayyam jadi keutamaan melakukan amalan-amalan terpuji untuk sholat Jumat meliputi mandi Jumat kemudian pergi ke masjid kemudian sholat sunnah mutlak, kemudian diam mendengarkan khatib, kemudian sholat Jumat bersama imam. Nah, ini semua menjadi sebab dosa-dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak Jumat itu sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Nah, diperhatikan baik-baik. Mandi, pergi ke masjid, sholat sunnah mutlak, kemudian mendengar khotib, kemudian sholat Jumat bersama imam. Dosanya diampuni. Antara Jumat itu sampai Jumat berikutnya, plus 3 hari tambahan. Asalnya, talafal ulama fi hukmi ghusli fi hukmil ghusli lil jum'ah Fadhahaba ba'duhum ilal wujub wa dhaba ba'duhum ilal istihbab. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mandi Jumatan. Sebagian mereka berpendapat wajib, sebagian yang lain berpendapat apa ini? Sunnah. Al-fa'idatu ats-tsalitsah. Istihbabu solatin nafilatil mutlaqah. Waktu intidari maji'il imam. Sunahkan untuk sholat sunnah mutlak pada waktu menunggu kedatangan imam. Baik. Ats-tsalitsah. Nah, Arabiyah, faedah yang keempat. Wujubul insati lil khatib waqtal khutbah. Wajib untuk diam mendengarkan khatib pada waktu berkhutbah. Nah, baik. Sebelum kita tutup, ini ada masukan untuk para santri yang tidak masuk tim kerja agar mandi pagi sesegera mungkin, agar yang ikut kerja ketika mandi tidak antri dan supaya taklimnya enggak telat. Tapi para fikum, ya, tolong diperhatikan baik-baik. Para santri yang tidak ikut tim kerja di bangunan, kalau mandi pagi lebih awal, ya, supaya nanti yang kerja selesai pulang bisa langsung mandi dan sama-sama tidak telat masuk masjid untuk persiapan dars waktu duha, ya. Nah, atas kerjasama dan ta'awunnya saya ucapkan jazakumullah khairah. Dan hadis berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Yassarallahu umurana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.